Seseorang menjual barang yang asalnya halal tapi oleh pembeli digunakan untuk sesuatu yang negatif, bagaimana hukumnya? Ya, kalau dia tahu mau dipergunakan seperti itu, dia enggak boleh menjualnya. Ya, ulama dulu sudah membahas bagaimana orang yang jual pisau di masa fitnah, di masa kekacauan di antara muslimin, enggak boleh jual pisau. Kenapa? Karena kemungkinan akan dibeli untuk apa? Nah, untuk hal yang negatif, beli untuk melukai yang lain. Tapi kalau jual pisau, kita tahu enggak ada masalah apa-apa. Orang beli ya paling untuk kebutuhan dapur, untuk kebutuhan ini kurban misalnya, oh, enggak ada masalah. Nah, begitu pula hal yang lain. Dia jual ya, misalnya anggur. Siapa yang beli? Pabrik khamr. Oh, yang enggak boleh kamu jual anggur ke mereka. Tapi kalau kamu jual anggur kemana? Itu mau didistribusikan di pasar-pasar itu. Orang-orang beli anggur dimakan. Ya, boleh. Jadi kalau diketahui atau ada indikasi kuat untuk sesuatu yang tidak boleh, maka kita enggak boleh menjualnya. Wallahu a'lam.